Jadi pada manusia kini semakin hari semakin tertutup mata hati, seakan tiada lagi pengobat hati sedih. Manusia, kemana kau pergi? Hari ini manusia semakin hari semakin tak terkendali. Lupakah kita